Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa ba'd. Baik, kita kembali membaca tafsir Al-Muyassar. Dan seperti biasa, kita akan bersama-sama untuk membaca ayat-ayat yang akan kita baca tafsirnya, untuk kita bersama-sama memperbaiki bacaan kita agar lebih baik daripada sebelumnya. Kita mulai dari ayat yang ke berapa? 67 saja ya, 67. Tidak apa-apa, diulang lagi karena belum rampung, belum selesai tafsir dari ayat-ayat yang berkait dengan kisah Bani Israel bersama nabinya Musa alaihissalam. Ayat yang ke-67 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع فاقع kuat disambung sampai ujung ayat. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة jangan ya. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ya, silakan siapa yang mau mencoba membaca ayat yang ke-67. Ah, mana speakernya? Ya, namanya. Paham tuh baca. Ayat yang ke-67. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum innallaha ya'murukum. Ya, hamzah kuat. In ya, siapa lagi? Silakan. Ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ma hi. Lai. Qalu ud'u lana. Yubayyin lana. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي terus siapa lagi silakan. قال إنه يقول Safra'u fa'unya benar. Baik. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'. Ya, faqi'ul boleh situ. Tasurun, tahan dulu. Ya, terus lanjutkan, masih ada dua ayat lagi. Innal baqarata syabaha 'alaina, haknya pendek. Innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ya, satu ayat lagi, silakan siapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala innahu yaqulu innahu qala innahu yaqulu innaha baqaratun la malulun tusayyirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiata fiha qalul cukup ya, harus antum banyak ya berlatih membaca dengan tadi memperhatikan ya tajwidnya, panjang pendeknya, hukum-hukum nunnya, makhrajnya. Faddara'tum fiha ya. Terus ya cukup ya. Baik, kita kembali ke tafsir dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan ya. Masih kita pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perselisihan Bani Israel terkait dengan kasus pembunuhan yang mereka berselisih padanya, saling menuduh satu sama lainnya, sehingga mereka pun mengembalikan urusannya kepada nabinya, Nabi Musa alaihi salam. Maka beliau alaihi salam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk apa? Menyembelih apa? Baqarah. Ya. Sapi betina. Ya. Di sini dikatakan wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk kalian menyembelih seekor apa? Sapi betina. Ya. Jawaban mereka, qalu atattakhidhuna huzwa. Apakah engkau wahai Nabi Musa hendak menjadikan kami sebagai bahan olok-olok? Jadi karena kejahilan mereka ya tentang syariat Allah, tentang hikmah dari perintah Allah, mereka merasa aneh. Apa sih kaitannya ya antara menyembelih seekor apa? Sapi dengan al-qatil, si pembunuh yang membunuh orang tadi? Ini karena kebodohan mereka. Ya, sehingga mereka mengatakan atattakhidhuna huzwa, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan olok-olok? Ini karena kejahilan mereka. Berbeda halnya dengan para sahabat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhum. Mereka ketika diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka menjawab apa? Sami'na wa ta'na. Apakah mereka tahu hikmahnya atau tidak? Mereka laksanakan. Mereka dengar dan mereka laksanakan. Berbeda dengan keadaannya Bani Israel yang sudah kita lewatkan. Ya, itu bahwasanya mereka banyak sekali pertentangannya kepada nabinya. Ya, mereka seringkali ya mempersulit diri mereka sendiri. Ya. Atattakhidzuna huzwa? Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang-orang yang bodoh seperti kalian. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tentang al-jahil. Ya, al-jahilin, orang-orang bodoh yang Nabi Musa berlindung diri kepada Allah dari menjadi mereka. Kata beliau, al-jahil huwa alladhi yatakallamu alladhi la fa'idata fih. Orang bodoh adalah orang yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Wa huwa alladhi yastahzi'u binnas, yaitu orang yang memperolok-olok manusia. Orang yang memperolok-olok manusia, pembicaraannya ini la fa'idata fih. Bahkan di situ fi ithmun, mengandungi dosa. Wa ammal aqilu, adapun orang yang cerdas, al aqil lawannya al jahil. Maka orang yang aqil, kata beliau rahimahullah, fayara anna min akbaril uyubil muzri biddin wal aql istiza'uhu liman huwa adna min mithlihi. Adapun orang yang cerdas, maka dia memandang bahwasanya sebesar-besar aib yang mencacati agama dan akalnya adalah memperolok-olok orang yang sama-sama keturunan anak Adam, semisal dia, meskipun dia telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan kedudukan dan martabat. Maka kata beliau rahimahullah, fatafdiluhu yaqtadhi minhu syukra. Diutamakannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang lain, ini menyebabkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyayangi hamba-hambanya, tidak merendahkan, menghinakan mereka, menjadikan orang-orang yang di bawah dia dalam hal ilmunya, martabatnya, hartanya sebagai bahan olok-olok. Itu perbuatan tersebut, al-istihza, adalah perbuatan orang-orang yang jahil, yang Nabi Musa alaihi salatu wasallam berlindung diri darinya. Kemudian dikatakan di sini, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tatkala mereka sudah meyakini bahwasanya ini memang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dilaksanakan, maka lihat ya sifat ta'anud mereka, memberat-beratkan diri mereka, sifat rewel dan berbelit-belit dari mereka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kata mereka, wahai Nabi Musa, ud'u lana rabbak, hendaknya engkau berdoa kepada Rabbmu agar Rabbmu menjelaskan kepada kami mahia, sapi yang seperti apa yang harus kami sembelih. Jadi kenapa mereka meminta kepada Nabi Musa untuk menjelaskan tentang sifat-sifat dari sapi tadi lebih detail? Kata sebagian ulama, karena mereka menyangka bahwasanya sapi yang Allah perintahkan untuk disembelih bukan sembarang sapi, tapi sapi yang tertentu. Karena ini sapi, ini gak sembarang sapi. Kenapa? Karena dengan sebab sapi ini, perkara yang mereka perselisihkan dari pembunuhan tadi, siapa pelakunya kok bisa ya dicari, diketahui jalan keluarnya. Ini berarti, kata mereka, dugaan mereka, ini sapi gak sembarang sapi. Ya, idda'u annaha kanat mu'ayyanah, mereka menyangka bahwasanya sapi yang diperintahkan untuk mereka sembelih adalah sapi tertentu. Fa akhkhara bayana ta'yin, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menunda penjelasannya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini menyelisihi apa yang istafadha 'ani salaf, menyebar di kalangan salaf dari sahabat, para sahabat dan juga para tabi'in yang mereka mengikuti as-sahabah dengan baik. Itu bahwasanya mereka diperintahkan, ini yang masyhur, yang difahami oleh salaf, itu bahwasanya mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi secara mutlak, sapi yang mana saja, yang penting sapi. Ya. Maka kata mereka, falau akhadhu bi baqaratin minal baqar ajza'a anhum, seandainya saja mereka mengambil secara acak sapi yang mana saja, niscaya itu sah bagi mereka, diterima dari mereka. Hanya saja mereka syaddadu fasaddadu fasaddadallahu alaihim, mereka memberat-beratkan diri, maka Allah jadikan berat untuk mereka. Dan juga perlu diketahui, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya inna mithla hadza lam yaqad fi amrillah wa rasulih, perintah yang seperti ini, yakni datangnya perintah dalam keadaan samar, kemudian datang lagi penjelasan rinciannya, kemudian datang lagi rinciannya, yang seperti ini lam yaqad fi amrillah wa rasulih, belum pernah terjadi pada perintah Allah dan Rasulnya, yakni Allah perintahkan hambanya dengan sesuatu yang tertentu, tapi di awal kalinya perintahnya masih mubham, masih samar. Jadi Allah inginkan sesuatu tertentu, tapi perintahnya samar. Kemudian datang lagi satu demi satu penjelasannya. Itu tidak ada di dalam apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian kata Al-Mufassir rahimahullah di sini di dalam tafsirnya, kita baca, ya. Wadhkuru ya bani Israel jinayata aslafikum, ingatlah wahai bani Israel kejahatan aslafikum, para pendahulu kalian. Wa kathrata ta'anutihim wa jidalihim li Musa alaihi salatu wassalam, dan banyaknya sifat memberat-beratkan dari mereka, dan juga suka berbantah kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Hina qala lahum, ketika Nabi Musa berkata kepada mereka, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Maka mereka berkata dengan sombongnya, ataj'aluna mawdi'an lisukhriyati wal istighfaf, apakah engkau wahai Musa hendak menjadikan kami sebagai bahan olok-olok dan peremehan? Faradda alaihim Musa biqawli, maka Nabi Musa bantah mereka dengan ucapannya, astajiru billahi an akuna minal mustahzi'in, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari menjadi orang-orang yang memperolok-olok manusia, hamba-hamba Allah. Kemudian qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, mereka meminta kembali, wahai Nabi Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, wahai Nabi Musa, berdoalah kepadamu, berdoalah kepada Rabbmu agar Rabbmu menjelaskan kepada kami, mahiya, sapi yang seperti apa yang harus kami potong. Maka Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratul la farid, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sapi yang harus disembelih adalah sapi yang la faridun wala bikrun, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Awanum baina dzalik, pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'marun, maka segeralah kalian kerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Dijelaskan di dalam tafsirnya di sini, qalu ud'u lana rabbaka yuwaddih lana sifata hadhihi al-baqarah. Mereka berkata, ud'u lana rabbak, berdoalah kepada Rabbmu agar Rabbmu menjelaskan kepada kami sifat dari sapi ini. Maka Nabi Musa menjawab, inna Allah yaqulu lakum, sungai Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada kalian, sifatuha, sifat sapi tersebut adalah, alla takuna musinnatan harima, agar dia tidak terlalu tua renta. Ya. Sebagian menafsirkan, ya, makna dari farid adalah sapi yang sudah tidak beranak lagi karena sudah tua. Wala sughiratan fatiyah, tidak pula terlalu kecil, belum apa? Hamil atau melahirkan anak. Ya. Wa innama hiya mutawassitatun bainahuma, hanyalah sapi yang dituntut adalah pertengahan antara itu. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Masih banyak yang seperti ini. Seandainya mereka laksanakan, maka akan mudah untuk mendapatkannya. Fasari'u ila imtithali amri rabbikum, sehingga bersegeralah kalian menjalankan perintah Rabb kalian. Ya. Lihat, qalu du'u lana, ternyata mereka masih juga, ya, bertanya lagi pertanyaan yang memberat-beratkan dan menyusahkan diri-diri mereka sendiri. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, mereka kembali berkata kepada nabinya Musa alaihissalam. Ya, sangat sabarnya Nabi Musa. Ya, luar biasa. Ya, kejahatan, kedurhakaan Bani Israel yang diberikan kepada beliau. Ya, makanya ketika Nabi alaihissalatu wassalam pernah disakiti oleh seorang munafik, ya, ketika Nabi membagi-bagi ghanimah, ada yang menyatakan i'dil fa innaka lam ta'dil, hendaknya kau berbuat adil di dalam membagi ghanimah ini, sungguh kau belum adil. Nabi, ya, dikatakan belum berbuat adil. Ya, maka kata Nabi, faman lam ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh, siapa lagi yang akan bisa menegakkan keadilan, ya, kalau Allah dan Rasulnya tidak menegakkan keadilan. Rahimallahu Musa qad udhiya bi akthar min hadza fa sabar. Maka Nabi untuk mentasliyah, menghibur diri sendiri, beliau berkata, semoga Allah merahmati Nabi Musa, sungguh beliau telah disakiti oleh kaumnya Bani Israel bi akthar min hadza, dengan sesuatu yang lebih menyakiti daripada yang aku rasakan ini. Dikatakan di sini, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, berdoalah kepada Rabbmu agar Rabbmu menjelaskan kepada kami apa warna sapi tadi. Maka Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un safra'u faqi'un launuha tasurun nadhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi tersebut adalah sapi yang berwarna kuning pekat warnanya, membuat orang-orang yang memandangnya senang. Dikatakan di dalam tafsirnya, fa'adu ila jidalihim qailin, maka kembali mereka berjidal. Ya. Dengan mengatakan kepada nabinya, ud'u lana rabbaka yuwaddih lana launaha. Berdoalah kepada Rabbmu agar Rabbmu menjelaskan kepada kami apa warnanya. Qala innahu yaqul, maka Nabi Musa menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala, innaha baqaratun safra. Sesungguhnya sapi tersebut adalah sapi yang safra, berwarna kuning. Syadidatus sufra, kuning pekat. Tasurruman yanduru ilaih, membikin senang, tertarik orang yang memandangnya. Iya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Masih juga, iya, berjidal lagi, memberat-beratkan diri lagi. Mereka berkata, ud'u lana rabbak, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami agar Rabbmu menjelaskan kepada kami mahia, sapi seperti apa, karena sesungguhnya sapinya masih samar atas kami. Iya, wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan kami, kata mereka, insyaallah akan terbimbing kepada sapi tadi, mendapatkan sapi tadi dan menyembelihnya. Dikatakan di dalam tafsirnya di sini yang ringkas, qala banu israila li Musa, Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbaka yuwaddih lana sifatin ukhra, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar Rabbmu menjelaskan kepada kami sifat-sifat yang lain, iya, ghaira ma sabaq, selain sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya. Kenapa? Katanya, li annal baqara bihadhi sifat kathirun, karena baqarah, sapi dengan sifatnya seperti ini banyak kita temukan, banyak kita dapati, umurnya pertengahan, warnanya kuning, pekat dan menarik, banyak dikala itu, mudah untuk didapatkan. Ya. Fashtabaha alaina madza nakhtar, sehingga masih samar atas kami, sapi yang mana yang harus kita pilih, karena saking banyaknya atau masih banyaknya sapi-sapi yang sifatnya seperti itu. Wa innana insyaallah lamuhtaduna ilal baqarah, kata mereka, insyaallah kami akan mendapatkan baqarah tadi yang diperintahkan untuk disembelih. Maka Nabi Musa kembali menjawab dengan sabarnya, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatul lashiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Qala innahu yaqul, Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi tersebut adalah sapi yang la dhalulun, tidak ditundukkan untuk tusirul arda, membajak bumi. Wa la tasqil harfa, tidak pula ditundukkan untuk mengairi ladang. Musallamatul lasyata fiha, selamat tidak ada cacat belang padanya. Baru mereka puas dengan mengatakan, qalul ana ji'ta bil haq, Mereka berkata, barulah sekarang kau mendatangkan al-haq, hakikat sapi yang sebenarnya. Fadhabahuha wa makadu yaf'alun. Akhirnya mereka pun menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak mampu melaksanakannya. Qala al-mufassir atau al-musannif rahimahullah, qala lahu Musa. Nabi Musa kembali berkata kepada mereka, menjawab permintaan mereka, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha baqaratun ghairu mudhallalatin lil amal. Sesungguhnya sapi tersebut yang diperintahkan untuk disembelih adalah sapi yang tidak ditundukkan untuk bekerja, fi hirathatil ardi liziraah, membajak bumi untuk ditanami. Wa ghairi mu'addatin lisaqi minasaqiyah, juga bukan sapi yang disiapkan untuk mengairi tanam-tanaman. Ya, untuk mengairi ladang. Wa khaliyah minal uyubi jami'iha, dan sapi yang selamat dari beragam aib-aib cacat-cacat semuanya. Sapinya mulus, tidak ada sedikit pun padanya cacat pada matanya, kakinya, warnanya dan seterusnya. Wa laisa fiha 'alamatun min launin ghairi launi jildiha, dan di situ tidak ada tanda dari warna selain warna kulitnya, tidak ada belang padanya. Maka mereka mengatakan, qalu al-ana ji'ta bi haqiqati wasfil baqarah. Mereka mengatakan, nah sekarang kau wahai Musa baru mendatangkan hakikat dari sifat sapi yang diperintahkan untuk dipotong. Fattaru ila dhabhiha ba'da tulil murawaghah. Maka mereka pun akhirnya terdesak untuk menyembelihnya setelah mereka tul panjang untuk membujuk atau sebelumnya mencari dan mendapatkan sapi tadi, karena sebagian menyebutkan bahwasanya sapi ini ya didapati pada seorang yang dia berbakti kepada ibunya. Sapinya mulus bagus seperti yang disifatkan oleh Nabi Musa, dan dia tidak mau menjual sapi tersebut kecuali dengan harga yang sangat mahal. Ya, dengan susah payah, dengan berat, akhirnya mereka pun membelinya dan menyembelihnya. Wa qad qarabu an la yaf'alu dhalika li'inadihim, dan hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakannya karena sifat menentang dari mereka. Wa hakadha, demikianlah syaddadu, mereka memberat-beratkan diri. Fa syaddadallahu 'alaihim, akhirnya balasannya adalah Allah jadikan mereka berat, susah. Demikian ya tafsir yang ringkas yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Muyassar ya. Di sana ada faedah yang bagus dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, tentang ucapan mereka Bani Israel ketika telah sempurna ya penyifatan sapi tadi. Mereka mengatakan apa? Al-ana ji'ta bil haq, sekarang kau baru mendatangkan kebenaran, yakni sifat sapi yang sebenarnya. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, thumma min akbahi jahlihim wa zulmihim qawluhum linabiyihim al-ana ji'ta bil haq. Kemudian diantara jeleknya kebodohan mereka dan juga kezaliman mereka adalah ucapan mereka kepada nabinya, al-ana ji'ta bil haq, sekarang baru engkau mendatangkan kebenaran. Kata beliau, fa in aradu bidzalika annaka lam ta'ti bil haqqi qabla dzalik fi amril baqarati fatilka riddatun wa kufrun dhahir. Apabila mereka menghendaki dengan ucapannya tadi, sekarang engkau wahai Musa baru mendatangkan kebenaran. Jika mereka hendaki, mereka kehendaki dengan ucapan ini bahwasanya engkau wahai Musa sebelumnya belum mendatangkan kebenaran dalam masalah sapi ini, maka ucapan ini bentuk riddah, kemurtadan dan kekufuran yang nyata. Nah, ada sebagian ulama ahli tafsir yang menyatakan bahwasanya kufur mereka dengan ucapan ini, dan yang lain menyatakan belum, karena prakteknya mereka melaksanakannya juga, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ini yang kedua, wa in aradu annaka al-an yubayyinu lana al-bayan at-tam. Adapun jika mereka menghendaki dengan ucapannya tadi, al-ana ji'ta bil haq, baru sekarang kau Nabi Musa mendatangkan kebenaran. Jika mereka menghendaki dengan ucapan ini bahwasanya engkau Nabi Musa sekarang telah menjelaskan kepada kami penjelasannya sempurna, fi ta'yinil baqarah al-ma'mur bidzabhiha, dalam menentukan sapi yang diperintahkan untuk disembelih, maka ini ucapan adalah jahlun zahir, kebodohan yang sangat nyata. Kenapa dihukumi ucapan ini sebagai kebodohan yang sangat nyata? Fa innal bayana qad hasala biqauli, karena penjelasannya sudah dihasilkan di awal kali dengan ucapannya Nabi Musa atau dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dihikayatkan oleh Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Ini sudah jelas perintahnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Sudah kata beliau Ibnu Qayyim, fa innahu la ijmala fil amri, pada perintah ini tidak ada yang global, wala fil fi'li, dan pada apa, perintah perbuatannya pun tidak ada yang samar. Perintahnya jelas, sapi yang disembelih, perbuatannya menyembelih, jelas ya. Wala fil madhbuh, yang disembelihnya pun jelas sapi. Faqad ja'a Rasulullah bil haqqi fi awwali ma ra'a, sehingga kata beliau rahimahullah, Nabi Musa utusan Allah telah mendatangkan kebenaran di awal kalinya. Apalagi disebutkan oleh para ulama di antaranya Ibnu Taimiyah, ya, katanya al ayah fi nakirah fi siyaqi al itsbat fa hiya mutlaqah. Ayat ini Baqarah itu nakirah umum, datang pada konteks penetapan maka mutlak. Contoh mudahnya seperti ini. Ya. Berikan uang ini kepada seorang miskin. Ada kesamaran enggak? Saya ambil uang ini, tolong beri ini uang, berikan kepada seorang miskin. Bagaimana? Ada kesamaran enggak? Enggak ada, ya sudah ya, miskin saya yang mana saja silakan. Iya kan? Enggak ada kesamaran, sama juga perintah ini. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi, sudah. Enggak ada kesamaran kan? Pada perintahnya, pada ini sembelihnya, pada perbuatannya nyembelih. Ya, memang begitulah tabiatnya mereka Bani Israel, suka menentang, memberat-beratkan diri, merepotkan nabinya. Iya. Di antara faedah dari kisah ini yang akan kita sebutkan, ya, dengan menukil dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga yang lainnya, di antara faedahnya adalah annal ikhbar biha min a'lami nubuwwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada pemberitaan tentang kisah Bani Israel dalam kasus pembunuhan seseorang yang tidak diketahui siapa pelakunya, ada tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, karena jelas beliau mengisahkan dengan jelas wadih gamblang kisah orang-orang atau umat-umat terdahulu dalam keadaan beliau tidak pernah mengetahuinya, belum pernah belajar dari seorang pun dari ahlul kitab. Dan juga sekaligus di situ ada tanda yang menunjukkan kenabian Nabi Musa alaihissalam. Juga di antara faedahnya adalah tidak seyogianya untuk seorang hamba menghadapi perintah Allah dengan ta'annud wa kathratil as'ilah. Tidak boleh seorang hamba yang beriman untuk dia menghadapi perintah Allah dengan memberat-beratkan diri atau dengan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan. Tidak segera apa melaksanakannya, tidak pantas yang demikian. Ya, bukan hanya di zaman Nabi Musa, bahkan di zaman Nabi kita pun demikian. Dahulu pernah Nabi kita alaihissalatu wassalam berkhutbah, ya, di hadapan manusia dengan mengatakan, ya ayuhannas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajj, Allah telah mewajibkan atas kalian haji, fahujju, maka hajilah, mutlak, hajilah. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, akullu amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini setiap tahun wahai Rasulullah? Diam Rasulullah, diulang lagi oleh orang tadi, akullu amin ya Rasulullah, diam lagi Rasulullah. Menunjukkan apa? Enggak suka beliau dengan pertanyaan seperti ini, yang berisi ta'annud, sesuatu yang memberat-beratkan dan menyusahkan diri. Sampai 3 kali baru Nabi SAW menjawab, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum, seandainya aku jawab iya, maka akan menjadi kewajiban untuk kalian haji setiap tahun dan niscaya kalian tidak akan apa sanggup. Maka Nabi menyatakan, daruni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian dari perintah-perintah dan larangan. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'al wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena sebab kebinasaan dari umat-umat terdahulu adalah banyak bertanya. Ya, dan juga apa? Banyak berselisih, banyak menyelisih nabinya. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, kata Nabi, apabila aku larang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Jangan apa seperti Bani Israil, banyak bertanya, kenapa sih ini dilarang, itu dilarang. Iya. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku perintahkan kalian dengan satu perintah, kerjakan semampu kalian. Sudah, jangan banyak bertanya. Jadi tidak, bukan persyaratan bahwasanya kita kalau diperintah harus tahu apa hikmahnya, dilarang apa hikmahnya. Enggak, tidak seperti itu akhlak seorang mukmin, seorang muslim. Kerjakan sudah, kalau diketahui hikmahnya alhamdulillah, kalaupun tidak diketahui kita yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pasti meletakkan padanya hikmah, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu perbuatannya tidak keluar dari hikmah, keutamaan dan rahmat. Ya kadang diketahui apa hikmahnya, kadang tersembunyi, yang jelas pasti ada apa hikmah di dalamnya. Dan larangan untuk bertanya, ya, ini kata para ulama adalah di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak seyogianya bagi kaum muslimin untuk bertanya sesuatu yang didiamkan oleh syarat di masa Nabi, di masa wahyu turun. Karena dikhawatirkan tadi yang tidak wajib menjadi wajib, yang tidak dilarang jadi dilarang. Di masa apa? Turunnya wahyu. Adapun di masa kita atau setelah terputusnya wahyu, setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal, maka silahkan boleh kita bertanya tentang perkara apapun dari perkara agama kita yang memang dibutuhkan. Bukan dengan pertanyaan yang memberat-beratkan, bukan tentang pertanyaan yang apa yang belum terjadi, bukan pertanyaan yang memang kalau dijawab apa menyusahkan diri, yang seperti ini tercela. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila dijawab justru membuat kalian sedih. Ya, membuat kalian apa? Berduka. Ya. Ya seperti ini, ya dihindari, ya. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Rahman As-Sa'di rahimahullah. Contohnya katanya, wa dzalika, yang demikian seperti soal ba'dil muslimin di Rasulillah an abaihim, seperti pertanyaan sebagian kaum muslimin tentang bapak-bapak mereka di zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah. Bapak saya itu siapa? Bukan dari hasil perkawinan, bukannya. Karena dulu di zaman jahiliyah banyak orang berhubungan tanpa apa? Jalur pernikahan. Sebagian sahabat ada yang penasaran, siapa sih bapak saya? Iya. Ini apa? Dilarang. Iya. Karena kalau disebutkan dijawab hanya akan menyedihkan saja, tidak ada faedahnya. Dan juga pertanyaan tentang keadaan bapak mereka di surga atau di neraka, ini kan kalau dijawab di neraka apa yang terjadi? Sedih, duka, akhirnya loyo, enggak semangat dianya. Iya. Wa kasuali al-umur ghairi al-waqiah, dan juga seperti bertanya tentang perkara yang belum terjadi, ini pun dihindari. Wa kasuali alladhi yatarattab 'alaihi tasydidat fi syar', dan juga seperti soal pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan tasydidat. Ya, ya ini sesuatu yang memberatkan di dalam syariat. Kalau ini khusus. Ya, apa? Di zaman apa? Wahyu masih turun. Ya, adapun setelah terputus wahyu, Nabi meninggal, maka syariat sudah sempurna. Tidak akan ditambah-tambahkan, tidak akan dikurang-kurangkan dengan pertanyaan seseorang. Enggak pengaruh. Hanya saja memang tetap kita di dalam bertanya, hendaknya bertanya sesuatu yang memang kita membutuhkannya. Hendak kita praktekkan, hendak kita apa? Kerjakan, bukan bertanya yang sifatnya ta'anud, memberat-beratkan seorang ulama atau seorang pengajar, atau pertanyaan yang memang enggak ada faedahnya, atau pertanyaan yang hanya memberat-beratkan dirinya, ini dihindari, ya. Juga di antara faedah dari ayat ini adalah annahu la yajuzu muqabalatu amrillahi alladhi la yu'lam al-ma'muru bihi la ya'lamu al-ma'muru bihi wajh al-hikmah fihi al-inkar wa dhalika naw' min al-kufr. Tidak boleh untuk menghadapi perintah Allah yang seorang yang diperintah belum tahu sisi hikmahnya, itu dilarang. Ya. Karena kata beliau fihi naw' min al-kufr, kata Ibnu Qayyim, di dalamnya ada macam jenis kekufuran. Jangan sampai kita apa menghadapi perintah-perintah Allah yang belum kita ketahui hikmahnya dengan pengingkaran. Ya, jangan dihadapi dengan pengingkaran. Ya. Juga di antara faedahnya adalah muqabalatu adh-dhalim al-baghi binaqidi qasdihi syar'an wa qadra. Membalas orang yang zalim yang melampaui batas dengan naqidi qasdi, lawan dari apa yang dia tuju, lawan dari apa yang dia inginkan. Ya, seperti dalam kisah tadi si pembunuh tadi, fa innal qatil qasdu mirathu al maqtul, karena si pembunuh tujuannya apa, dia membunuh ahli warisnya untuk dia segera apa, mendapatkan jatah warisan. Ya, kemudian tujuannya apa, dia mengelak tidak mengaku sebagai pembunuhnya, daf'ul qatl an nafsi, menolak ya pembunuhan dari dirinya. Iya, karena kalau diketahui dia yang bunuh akan dikisos, maka ternyata balasannya Allah bongkar rahasianya, akhirnya dihalangi dia dari apa, warisan. Iya, dan dia pun harus mendapatkan kisos. Dari sini para ulama menyebutkan satu kaidah, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani, siapa yang tergesa-gesa, terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu belum saatnya, maka dia dihukum dengan apa, dihalangi dari sesuatu yang dia cari, yang dia tuju. Ya, mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedahnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.